نبدأ إن شاء الله قراءة الانتصاب للشيخ عبد الله بن زكريا رحمه الله تعالى. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد الجنة من الخلق. فقد قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما أعلمنا الله سبحانه وتعالى وقد خلقنا لعبادته وجب علينا الاعتناء بما خلقنا له علما وعملا. وقال تعالى لئن أنفقتم ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية. وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد الغايه من الخلق tujuan min al-khalq dari penciptaan. Wallahu a'lam ini judul-judul ini ya, judul-judul ini kalau kita ngelihat apa namanya lihat ini manuskrip kopian manuskrip ini tidak ada kemungkinan ini judul-judul dari siapa? Jadi dari editornya Dr. Walid Al-Furayyan. Nah, wallahu a'lam. Faqad qala Allah Ta'ala sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala qala telah berkata wa ma khalaqtu dan tidaklah aku menciptakan al-jin wal insa dan manusia illa kecuali liya'buduni kecuali agar mereka mentauhidkan aku kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Falamma tatkala maka ketika a'lamana memberitahu kepada kita siapa yang memberitahu Allah Subhanahu wa Ta'ala fa'ilnya Allahu makanya a'lamana. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada kita, innama khalaqana tidak lain, khalaqana Allah menciptakan kita li ibadatihi untuk beribadah kepadanya, wajib ya, wajib, maka wajib. Ketika Allah memberitahu kepada kita, ya, tidak lain Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, wajib, maka wajib alaina atas kita al-i'tina'u, ya. Memiliki perhatian bima dengan sesuatu khalaqana lahu yang kita diciptakan untuknya dan kita diciptakan untuk tujuan tersebut. Wajib atas kita memiliki perhatian terhadap tujuan kita diciptakan. Ilman baik ya secara ilmu wa amalan maupun pengamalan. Artinya kita wajib mempelajari secara ilmu, maknanya kita wajib mempelajari, kita wajib serius mempelajari tujuan kita diciptakan. Wa amalan kita wajib secara serius mengamalkan tujuan kita diciptakan. Ya, jadi tujuan kita diciptakan apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib atas kita untuk serius mempelajari apa itu ibadah. Ya, wajib atas kita serius ya mengamalkan ibadah. Ya, ada makna ilman wa amalan. Qala ta'ala dan Allah Ta'ala firmankan ya ayuhan nas wahai manusia a'budu beribadalah kalian rabbakum kepada pencipta kalian allazi khalaqakum yang telah menciptakan kalian walazina min qablikum dan orang-orang yang dari qablikum sebelum kalian la'allakum tattaqun ya semoga kalian bertakwa. Al-ayata mansub al-ayata. Qala ta'ala dan Allah Ta'ala firmankan wa'budullaha dan beribadah kalian kepada Allah wa la tusyriku bihi syai'a dan jangan kalian mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, mana ibadah? Eh, bagi ikra. Makna ibadah qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu ma kullu ma fi al-Qur'an min al-amri bil ibadati fa muradu bi al-ghayr. ولذلك أرسل الله جميع الرسل قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. نعم معنى العبادة عبادة. Qala berkata siapa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu kullu setiap ma apa yang setiap kata fil Qur'an di dalam Al-Qur'an minal amri berupa perintah bil ibadah untuk beribadah fal muradu bihi maka yang dimaksud adalah at-tauhidu tauhid setiap perintah ibadah di dalam Al-Qur'an maka yang dimaksud adalah apa? Adalah bertauhid. Jadi tujuan kita diciptakan adalah untuk agar kita apa? Bertauhid. Maka kita wajib untuk mempelajari apa? Tauhid. Untuk mengamalkan tauhid. Wajib kita untuk mempelajari dan mengamalkan tauhid. Nah, itu tujuan kita diciptakan. Wa bidzalika dengan tauhid itu arsalallahu Allah mengutus jami'a seluruh ar-rusuli, seluruh rusul. Qala ta'ala. Allah Ta'ala firmankan wa ma arsalna dan tidaklah kami mengutus min qablika dari sebelum engkau mir rasulin dari seorang rasul pun illa melainkan nuhi ilai kami wahyukan kepadanya annahu bahwasanya la ilaha illa ana tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku fa'buduni apa maknanya fa'buduni maka tawahiduni maka tawahidkanlah aku maka tauhidkanlah aku tauhid mana ibadah ya maka tauhidkanlah aku wa qala ta'ala dan Allah juga berfirman was'al dan tanyakan man arsalna ya orang yang kami utus yang qablika mir rusulina sebelum engkau mir rusulina dari rasul-rasul kami aja'alna apakah ya kami menjadikan min dunir rahman selain Allah alihatan ya sesembahan-sesembahan yu'badun yang diibadahi ibadun yang diibadahi ya, semua rasul ya kata-kata was'al man arsalna min qablika mir rusulina man ini ya isim apa mausul min alfazil umum ya semua rasul dakwahnya demikian pula ya wa ma arsalna min qablika mir rasulin nakirah fi siyakin nafi yufidul umum jadi semua rasul mendapatkan wahyu la ilaha illa ana fa'buduni ya awalu ma da'a ilaihi ar-rusul wa kullu rasulin awalu ma yaqra'u bihi awalu ma yaqra'u bihi asma'a qawmihi an yaqula fa'budullaha ma lakum min ilahin ghayru awalu pertama ma apa da'a yang didakwahkan ilaihi kepadanya ar-rusul para rasul. Ini ya materi dakwah pertama para rasul. Wa kullu dan setiap rasulin rasul awwalu ma yaqra'u yang pertama mereka mengetuk bihi dengannya ya asma'a ya pendengaran kaumihi kaumnya ya setiap rasul ya pertama yang mereka pakai mengetuk kaumnya anya telinga kaumnya pendengaran kaumnya anya kula agar mereka mengatakan apa rasul itu mengatakan apa rasul itu mengatakan apa anya di sini tafsir ya ayakul ya mengatakan oh budullaha ya beribadalah kalian kepada Allah malakum min ilahin ghairuhu kalian tidak memiliki ilah apa ilah ma'bud sesembahan ghairuhu ya kalian tidak memiliki satu pun sesembahan ghairuhu selain dia ya selain dia tutup itu nanti kencing di kamar. Tutup pintunya, kencengin aja, apa tuh? Kunci, kunci. Baik. Makna tauhid, makna at-tauhid. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna, dan sungguh kami telah mengutus fi kulli ummah, di setiap umat, rasulan, seorang rasul, an ya'budullaha, ya, menyerukan agar kalian beribadah hanya kepada Allah, wajtanibut tauhid, dan kalian menjauhi tauhid. Ya, ubudun fil amr atau firman? Fil amr. Wajtanibu fil amr. Nah. Ini perintah mereka kepada umatnya agar mereka mentauhidkan Allah dan meninggalkan tauhid. Apa itu tauhid? Nah, kalau ya, seseorang tidak akan bisa mentauhidkan Allah tanpa meninggalkan tauhid. Ya. Qala Malik, berkata Malik, maka harus kita tahu apa itu tauhid. Berkata Malik, wa ghairu wahid min al-mufassirin, dan ya ghairu wahid, ya, lebih dari satu mufassirin, para ahli tafsir, kullu, setiap ma apa saja yang obida diibadahi min dunillah, dan selain Allah, fahuwa tawhutun, maka itu adalah tawhut. Apa saja, ya, apa saja yang diibadahi selain Allah, maka itu adalah apa? Tawhut. Ya. Wa qala Umar bin Khattab, dan berkata Umar bin Khattab, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tawhutu, tawhut itu adalah syaitanu, syaitan. Artinya semua yang diibadahi selain Allah SWT itu adalah apa? Tauhud, dan hakikatnya mereka itu beribadah kepada syaitan. Apa makna? Hah? Semua yang diibadahi selain Allah SWT itu tauhud, dan hakikatnya mereka itu beribadah kepada syaitan. Ya, yang beribadah kepada orang soleh, kepada para nabi, hakikatnya mereka beribadah kepada syaitan. Yang beribadah kepada malaikat, hakikatnya mereka beribadah kepada syaitan. Syaitan. Nah. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa huwa qaulun qawiyyun jiddan, dan itu merupakan qaul, pendapat qawiyyun, yang kuat jiddan, sangat, ya, yang kuat sekali. Fa innahu, ya, di mana yaitu yatanawalu, mencakup kulla, semua ma apa saja, kana, yang alaihi dijalani oleh ahlul jahiliyah, oleh orang-orang jahiliyah. Ya, lafaz apa, tafsiran Imam Malik dan tafsiran Umar bin Khattab bin Abbas, ini pendapat yang sangat kuat. Ya, kenapa? Pendapat tafsiran tauhid dengan segala sesuatu yang dibalik dengan Allah SWT dan hakikatnya itu adalah syaitan, ini adalah pendapat yang sangat kuat. Kenapa? Ya tanawalu, apa ya tanawalu? Mencakup semua apa saja, ya, ya, dijalani oleh orang-orang jahiliyah, min ibadatul awtan, dari peribadahan kepada berhala. Ya, beribadah kepada watan, watan itu juga mencakup apa saja yang beribadah selain Allah SWT. Watahakumi ilaiha, ya, berhukum kepadanya, walistinsolidiha, dan minta pertolongan kepadanya. Zakar wala qawli, ya. Ibnu Katsir zakarhu menyebutkan tafsiran ini pada firman Allah, "Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi al-ayata." Ya, jadi pada tafsir ayat ini Ibnu Katsir mengatakan demikian bahwa pendapat yang mengatakan tauhid itu artinya segala sesuatu yang dibaris dengan Allah Subhanahu wa taala dan hakikatnya itu syaitan, itu pendapat yang sangat kuat, mencakup semua yang dikerjakan oleh ahlu jahiliyah, itu beribadah, ya, berhukum, ya, ataupun minta kemenangan, minta pertolongan kepada mereka. Qala Nawawi, ya. Ya, dicatat ini makna ibadatul awsan istinsar biha. Ya. Yang dimana Abu Daud Ibn Jirjiz yang kemarin dibantah oleh buku ini, ya, menganggap bahwa istinsar, ya, bahwa doa, berdoa kepada istinsar, ya, minta kepada mayat, minta kepada orang sudah mati, itu bukan termasuk ibadah. Padahal di sini diperintahkan untuk kufur, untuk menjauhi apa? Tauhid, untuk kufur kepada tauhid. Wa may yakfur bit-tauhid, siapa yang kufur kepada tauhid. Ya. Qala Nawawi, berkata Nawawi, qala Lais, berkata Lais wa Abu Ubaidah wal Kisa'i wa jamaahiru ahli lughah, dan mayoritas ahli bahasa. Tauhid, tauhid artinya kul, jamaahir di sini maknanya semua, jamaahir dan semua ahli bahasa mengatakan tauhid kullu ma'budan min dunillah. Tauhid itu adalah segala ma sesuatu yang ubida, yang diibadahi, min dari duni selain Allah, ya Allah. Tauhid. Wa qala al-Jauhari, wa qala berkata al-Jauhari, ya, dalam tajul lughah, tauhid itu adalah asyaitan. Tauhid itu adalah apa? Syaitan. Wa kullu ra'sin, dan setiap tokoh fidhalalah, dalam kesesatan. Intaha, maka itu adalah siapa? Tauhid. Itu adalah tauhid. Ya. Makna ibadatul tauhid, yakni ibadatul awsan, tahakum ilaiha wal istinsar biha. Ini catatan penting. Nah. Baik, makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah wa ma tadammanathu hadhihi al-ayatu wa nahwuha min ayati al-Qur'an min al-amri bi ibadati Allahi wahdahu la sharika lahu wa an-nahyi 'an ibadati ghayrihi huwa makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah. Wa ma, dan apa saja tadammanathu yang dikandung hasil ayat, oleh ayat-ayat tadi yang sudah kita baca. Wa mana apa saja yang tahu mana itu yang dikandung hasil ayat, oleh ayat-ayat tadi. Wa nahuha, dan semisalnya min dari ayi, dari ayat-ayat Al-Qur'an, dari ayat-ayat Al-Qur'an, ayat jamu ayah, dari ayat-ayat Al-Qur'an, min berupa al-amri, perintah di ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah wahdahu la syarikalah, satu-satunya tiada sekutu baginya. Wa nahi, dan berupa larangan, an dari ibadati ghairihi, beribadah kepada selainnya. Huwa, itulah makna la ilaha illallahu. Ya, jadi makna la ilaha illallah apa? Ibadatullah wahdahu la syarikalah. Ya. Wa nahyu an ibadat ghairihi, dan larangan dari beribadah kepada selainnya. Makna lafzul jalalah sudah habis semua yang baca. Insyaallah kita lanjutkan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.